Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah kita masuk bab baru dari kitab tauhid ini. Tamimi An-Najdi rahimahullah taala, bab ma ja'a fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, jinabat tauhid wasaddu kullu tariq wasaddahu kullu tariqin yuwasilu ila syirki. Masuk bab tentang penjagaan Al-Mustafa, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sisi tauhid. Ini upaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga umatnya dalam permasalahan. Qala al-musannif rahimahullah taala wa qauluhu taala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'uf rahim. Rasulullah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka sungguh telah datang orang rasul pada kalian, min angkutikum, dari jenis kalian. Ini para ulama, maksudnya rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kalian, ini dari jenis kalian, sebagian ulama mengatakan ya ini berasal dari kalangan manusia, bukan dari kalangan jin atau kalangan malaikat. Ada yang mengatakan min anfusikum, ya ini min al-Quraish, dari kalangan Quraish yang kalian mengenal nasabnya, mengenal akhlaknya, mengenal kejujurannya, sehingga tidak ada alasan ketika rasul tersebut datang membawa risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, kalian kemudian beralasan, saya tidak mengenal siapa orang ini, bagaimana keadaannya, bagaimana keluarganya. Tidak, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kaum Quraisy mengetahui siapa Rasulullah, bagaimana nasab beliau yang mulia, bagaimana akhlak dan perilaku beliau yang mulia. Mereka mengetahui beliau dikenal sebagai orang yang amin, yang terpercaya, yang jujur, yang tidak pernah berdusta. Sehingga orang-orang Quraisy tidak bisa menolak, tidak bisa berargumen ketika datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka telah mengenalnya. Azizun alaihi ma'anitum. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan juga sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azizun alaihi ma'anitum, terasa berat apa-apa yang menimpa kalian. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa aziz, merasa berat, merasa susah ketika atau ketika suatu kesusahan menimpa umatnya. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan juga kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat Rasulullah harisun. Rasulullah memiliki semangat terhadap kaum mukminin, terhadap kalian, untuk memberikan hidayah, memberikan petunjuk, memiliki semangat, upaya agar umatnya mengikuti jalan yang benar, agar umatnya tidak terjatuh kepada perangkap-perangkap syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki semangat untuk berdakwah, memberikan hidayah kepada umatnya. Bil mu'minina ra'uf rahim. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan juga sifat Rasulullah, bil mu'minina ra'uf rahim, terhadap kaum mukminin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'uf rahim, maha lembut, warahim, memiliki sikap penyayang terhadap kaum mukminin. Adapun terhadap orang kafir dan munafik, Rasulullah keras. Terhadap kaum mukminin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat lembut dan penyayang. Itu diantara ayat yang disebutkan oleh mu'alif. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran disebutkan cintanya terhadap kaum mukminin, sehingga akan berusaha menjaga kaum mukminin agar jangan sampai mereka terjatuh kepada perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah akan berusaha menjaga tauhid, akidah kaum mukminin dengan berbagai cara, dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya, Bu'istu bil Hanifiyah as-Samhah, sungguhnya aku ini diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala bil Hanifiyah, dengan agama yang lurus, was-Samhah, dengan agama yang toleran. Tentu maknanya toleran ini bukan berarti membenarkan akidah-akidah yang salah, membenarkan keyakinan-keyakinan yang salah, tidak. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dengan agama yang lurus, yang samhah, yang banyak memberikan kemudahan-kemudahan bagi umatnya. Ya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kaum muslimin dengan sabdanya, Rahamullah rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qada. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati seseorang yang dia itu samhan, orang yang gampangan, mudah. Ketika jual beli gampang. Ketika dia berada di sisi sebagai penjual, ada orang nawar, Pak, ini harganya berapa? 10.000. Bagaimana kalau 9.000? Kalau saya butuh pagi ini. Samhan orangnya, gampangan. Ya sudah, ambil sudah. Karena kasihanlah sama kaum muslimin, orang butuh. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati seorang yang samhan, gampang ketika dia menjual sesuatu. Wa idza ishtara, ketika membeli. Ya. Membeli, berapa ini harganya, Bu? 20.000. Boleh kurang enggak? Berapa? 15.000. Oh, enggak bisa, Pak. Ini pas 20.000. Ya sudah, enggak apa-apa. Gampang sudah. Enggak ngomong macam-macam. Oh, orang kayak gini aja 20.000, banyak di sana sini. Tidak seperti itu, tapi samhan. Kalau mau beli, ya beli. Ya. Enggak banyak nyakitin orang. Ya. Kalau enggak mau beli, ya sudah. Aduh, maaf, Bu. Saya uangnya cuma ada 15.000. Terima kasih, jazakallahu. Mungkin lain kali. Selesai sudah. Gampang. Samhan idzan qada. Gampang ketika memutuskan suatu perkara. Ya. Bukan orang yang jumud. Bukan orang yang alot. Nah. Itu ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memiliki semangat untuk memperbaiki umat ini dari berbagai sisi. Dari si akhlak, terlebih-lebih akidah. Sebagaimana Allah sebutkan tadi, harisun alaikum, memiliki semangat untuk kalian, ini untuk memberikan hidayah kepada kalian, wa wusuluhun naf'i adunyawi wal ukhrawi, agar kalian mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Sebagaimana disebutkan dari hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, tarakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahihi fil hawa illa wa huwa yadhkur lana minhu ilman. Kata Abu Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami. Ini beliau meninggal dan tidaklah seekor burung yang mengepakkan kedua sayapnya di udara kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkan ilmunya tentang itu. Ini menunjukkan sempurnanya ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan juga dalam hadis yang lainnya, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad bayantuhu lakum. Tidak ada satu perkara pun yang bisa mendekatkan seseorang ke dalam jannah dan menjauhkan dari neraka kecuali aku terangkan pada kalian. Artinya apa? Segala jenis kebaikan yang ada telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkan. Jangan pernah berpikir ya mungkin Rasulullah lupa kenapa tidak mensyariatkan ajaran ini. Ya mungkin Rasulullah lupa atau belum tersampaikan kenapa tidak mensyariatkan amalan ini. Tidak. Seluruh perkara yang bisa mendekatkan seseorang ke dalam surga dan menjauhkan dia dalam neraka dari neraka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terangkan pada kita. Ya. Tentu tinggal kitanya saja apakah mau mempelajari perkara-perkara apa saja yang bisa mendekatkan diri kita kepada surga dan bisa menjauhkan kita ke dalam neraka. Ya. Kalau sekedar kita tidak mau berusaha mempelajari amalan apa saja yang bisa memasukkan kita ke dalam surga, amalan apa saja yang bisa menjauhkan kita ke dalam neraka, tentu kesempurnaan Islam itu bagi kita hanya sekedar nama. Ya. Kalau tidak mau mempelajarinya, tidak mau berusaha mengamalkannya, mendengar Islam agama sempurna, ajaran sempurna, oh iya, sempurnanya di mana? Tidak tahu. Kok tidak tahu? Ya karena saya tidak belajar. Ya percuma. Sesempurna apapun suatu ajaran, ya kalau tidak dipelajari, ya enggak tahu. Di mana titik sempurnanya? Fanqadat hadhi awsafu allati wasafa biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haqqi umatihi. Sifat-sifat ini yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, di dalam memberikan hidayah kepada umatnya, ini an anzarahum wa hadarahum asyirk, yaitu Rasulullah memberikan peringatan kepada mereka dari peringatan yang sangat besar, dari amalan yang sangat besar yang berbahaya, yaitu kesyirikan yang merupakan dosa yang paling besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kaum muslimin dari satu dosa yang sangat besar, yaitu kesyirikan. Sebagaimana disebut dalam hadis yang lain, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayu dzanbi a'zam indallah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak dikatakan dosa paling besar mencuri, korupsi, tidak. Itu dosa besar. Tetapi ada yang paling besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan Allah yang menciptakan kamu, Allah yang berikan rezeki kepada kamu, Allah yang melihara kamu, tetapi engkau menyekutukan Allah, menjadikan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, maka dosa syirik. Ya. Walaupun ya, seorang melakukannya hanya sedikit saja, tetap menjadi dosa besar yang paling besar, kezoliman yang paling zolim, karena dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha besar, yang telah menciptakan kita, yang dengannya tujuan diciptakan kita adalah beribadah hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita ada? Kenapa kita ada di dunia? Kenapa Allah menciptakan kita? Allah sebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada-Ku. Maka ketika justru mereka malah beribadah, memberikan ibadahnya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini sungguh sikap yang benar-benar kurang ajar. Dosa besar yang paling besar. Sebesar apapun amalan soleh dia, tidak akan bisa menandingi dosa besar ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyraqta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khosirin." Jika engkau wahai Muhammad yang diancam Rasulullah berbuat kesyirikan, la yahbatanna 'amaluka, niscaya amalanmu akan hancur. Sebesar apapun amalan yang dia pernah amalkan, seumur hidup dia beramal soleh, tetapi ketika dicampur amalan soleh tersebut dengan kesyirikan walaupun sedikit, dan dia mati dalam keadaan belum bertobat, akan hancur amalan tersebut. Haba'an mansura, seperti debu yang diterpa angin. Wala takunanna minal khosirin, dan nanti di akhirat termasuk orang-orang yang khosir, yang merugi. Rugi. Kenapa? Dia merasa di dunia banyak amalan. Haji saja saya sudah 2 kali. Jangan tanya masalah sedekah. Jangan tanya masalah sholat. Jangan tanya masalah saum. Jangan salah tanya masalah berbuat baik kepada orang lain. Dan sebagainya. Saya ahlinya. Dia merasa memiliki amalan-amalan yang baik. Karena di dunia beramal dengan amal itu. Tetapi dia lupa. Tidak menjaga dirinya. Wal-iyadzubillah. Dari dosa besar, yang sangat besar, yaitu dosa syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, memberikan ibadah tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha dengan sekuat tenaga menjauhkan umatnya, menjaga umat dari sisi tauhid ini, memperingatkan mereka dengan cara yang benar, dengan dakwah dan sebagainya. Tentu menjaga umat ini dari akidah-akidah yang sesat, yang salah, harus juga mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu kesyirikan adalah dosa yang paling besar, kemungkaran yang paling besar. Tetapi kita juga harus tahu, sadar diri, bagaimana upaya, cara ketika kita mengingkari kesyirikan tersebut. Jangan sampai cara-cara yang kita lakukan justru malah dilakukan dengan cara-cara yang salah. Sebagaimana hari-hari kemarin kita mendengar adanya penolakan, pengingkaran terhadap acara-acara yang jelas kesyirikan, seperti di daerah Cilacap, apa namanya itu, sajian laut lah itu, apa, sedekah laut, larung dan sebagainya. Ada yang di daerah mana sedekah bumi, yang namanya sedekah buat Allah kan gitu, karena Allah, jelas itu kesyirikan. Kita pernah mempelajari dalam kitab ini tentang seseorang yang masuk surga gara-gara lalat dan masuk neraka gara-gara lalat. Ketika dia lewat, dihadang oleh suatu kaum, tidak boleh lewat kecuali harus memberikan persembahan. Ketika dikatakan, saya gak punya apa-apa untuk diberikan persembahan sesajen, sudah apa saja walaupun seekor lalat, maka dia pun memberikan persembahan dengan membunuh seekor lalat. Maka dia masuk neraka gara-gara sebab lalat. Kemudian ada lagi seseorang yang datang diminta untuk memberikan persembahan, dia tidak punya apa-apa, kemudian dikatakan berikan persembahan walaupun dengan seekor lalat. Dia mengatakan tidak boleh memberikan persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan seekor lalat. Akhirnya dipukul leher dia sehingga dia pun meninggal, dan dia pun dengan sebab itu masuk ke dalam jannah, ke dalam surga, karena sebab mempertahankan akidahnya. Ini jelas memberikan persembahan, apalagi kepala kerbau, kepala sapi, dipersembahkan kepada enggak tahu siapa, penghuni laut selatan atau sebagainya, suatu kesyirikan yang besar. Tetapi kita pun harus memiliki ilmu di dalam mengingkarinya. Yang pertama tentu dengan dakwah bil ilmi, dengan dakwah dengan ilmu. disampaikan kepada mereka di majelis-majelis taklim, lewat media, buletin, majalah dan sebagainya. Kaum muslimin bahwasanya itu adalah kesyirikan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang keras. Sampaikan. Karena ternyata sebagian orang tidak tahu. Oh, itu syirik ya. Kan sudah sekian tahun dilakukan, kok baru tahu itu syirik? Ternyata mayoritasnya karena kebodohan mereka. Ya. Kalau kita menyayangi kaum muslimin, ajari mereka taklim atau dengan berbagai media yang dibolehkan. Bahwasanya memberikan persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah. Ya. Menyembelih adalah ibadah. Inna salati wa nusuki, sungguhnya salatku dan sembelihanku. Wa mahyaya wa mamati lillah, mati dan hidupku hanya untuk Allah. Tidak boleh diberikan kepada orang lain. Kalau kita menyayangi kaum muslimin, dakwahi dengan baik, dengan sabar tentunya. Tidak bisa kadang sehari dua hari, terkadang harus sebulan dua bulan bahkan bertahun-tahun. Upaya kita dakwahi. Tidak cukup, bahkan tidak boleh, karena kita bukan pemerintah. Ya. Ketika kita melihat suatu kesyirikan, kemudian kita menggunakan kekuatan, kekerasan. Ya. Karena yang namanya kesyirikan kaitannya dengan masalah i'tiqad, keyakinan. Pelakunya antum pukulin. Ini orang melakukan kesyirikan nih, tangkap, pukulin. Cepat, cepat, cepat, cepat. Ya. Kepala kerbaunya bakar misalkan dan sebagainya. Orangnya mungkin babak belur. Tetapi apakah keyakinannya akan berubah? Hah? Setelah misalkan dipukulin atau dibubarkan kemudian keyakinannya berubah? Belum tentu. Ya. Bisa jadi keyakinannya tetap saja. Karena dia tidak memiliki ilmu. Maka harus dikasih tahu, disampaikan dengan hikmah. Seperti itu. Berilah peringatan mereka dari berbagai kesyirikan. Dengan cara yang benar. Dengan cara yang tepat. Bukan dengan cara yang keliru. Ya. Sehingga apa? Sehingga tidak dijadikan alat oleh orang-orang yang memang membenci akidah yang murni, akidah yang bersih. Ketika ingkarul munkar dilakukan dengan cara yang serampangan, dijadikan senjata, intoleran dan sebagainya, ya. Dialihkan isunya. Jadi itu orang ada melakukan tidak suka acara yang sudah turun menurun, adat istiadat tidak suka. Padahal bukan masalah adat istiadatnya, tetapi masalah akidahnya. Tetapi sengaja dipalingkan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat seperti itu. Ya. Beliau berusaha memperingatkan umatnya, menjaga umatnya dari akidah-akidah yang salah. Kemudian mu'alif rahimahullah ta'ala membawakan hadis. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, dan masih ada kaitannya dengan bab sebelumnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum kuburan wa la taj'alu qabri aidan wa sallu fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Rawahu Abu Dawud bisnadin hasan wa ruwatuhu thiqat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum kuburon, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Apa maksudnya jangan bikin rumah bentuknya kayak kuburan? Hah? Atau gimana? Para ulama menyebutkan diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ay la tu'atiluha minas sholah fiha wa du'a wal qira'ah. Ini janganlah kalian menjadikan rumah kalian kosong dari sholat. Rumahnya enggak pernah sama sekali dipakai buat sholat. Maka lakukan sholat di rumah. Bahkan afdhalus sholati fadhi ahadikum afdhalus sholati fadhi fi baitihi ila al-maktubah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seutama-utama sholat seseorang adalah di rumahnya, kecuali sholat wajib. Kecuali sholat wajib, hukum asal yang paling utama sholat sunnah dikerjakan adalah di rumah. Di rumah sholat misalkan ba'diyah isya, kalau mampu mungkin kerjakan di rumah. Setelah sholat isya, setelah zikir, pulang, datang ke rumah, laksanakan sholat ba'diyah isya. Itu kalau tidak membuat kita lalai. Terkadang kalau sampai rumah malas, ima langsung tidur, ima makan dan sebagainya, udah lupa sudah. Kalau seperti itu ya lebih baik di masjid. Ya. Tetapi kalau kita mampu, terbiasa, yang lebih utama sholat sunnah itu di rumah. Sebelum subuh sholat dulu dua rakaat di rumah. Ya, sholat qabliyah subuhnya itu lebih utama. Tetapi kalau enggak mampu ya enggak apa-apa di masjid. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, janganlah kalian membiarkan ya rumah kalian kosong dari sholat, enggak pernah dilakukan sholat. Wa doa, enggak pernah kalian melakukan doa, memanjatkan doa di rumah. Wa qiraah, tidak pernah berzikir, tidak pernah membaca Al-Qur'an di rumah. Fayakunu bimanzilatil kubur, maka rumah yang seperti itu yang tidak pernah dilaksanakan sholat, tidak pernah dibacakan Al-Quran, tidak pernah dibacakan zikir, seperti kuburan. Maka rumah seperti itu adalah seperti kuburan. Ya. Maknanya apa? Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahami bahwasanya di kuburan tidak dilakukan hal-hal tadi. Ketika Rasulullah mengatakan janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Tidak pernah dilakukan sholat, tidak pernah dilakukan doa, zikir, baca Quran. Artinya apa? Kalau seperti itu namanya dengan kuburan. Kuburan tempat yang tidak dilakukan sholat, tidak dilakukan baca Al-Quran, tidak dilakukan zikir. Maknanya seperti itu kan? Seperti itu maknanya. Nah, kata Rasulullah, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha kuburan. Lebih jelas lagi, jadikan dari salat kalian itu di rumah kalian. Ini salat-salat sunnah tentunya. Jadikan rumah kalian adalah tempat-tempat salat kalian. Wa la tattakhidhu kuburan, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Yang kuburan ya, di mana tidak boleh dilakukan salat. Ini hadis ini lebih jelas lagi menunjukkan bahwasanya yang dimaksud, janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Janganlah kalian jadikan rumah kalian kosong dari sholat seperti kuburan. Kalau kuburan pantas, karena memang dilarang seseorang sholat di kuburan. Seseorang dilarang sholat di kuburan. Maka janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan, gak pernah dilaksanakan sholat. Wa fi sahih Muslim juga disebutkan dalam sahih Muslim dari Ibnu Umar marfu'an, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti pekuburan. Fa inna syaitana yafiru minal bait alladhi yasma'u suratul baqarah tukra'u fihi. Karena sungguhnya syaitan lari dari rumah yang dia mendengar surat Al-Baqarah dibacakan di rumah tersebut. Ya. Ini kembali Rasulullah menyinggung, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Seperti apa kuburan itu? Ya. Karena sungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibaca di dalam rumah tersebut surat Al-Baqarah. Artinya apa? Rumah yang tidak dibaca, yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, itu rumahnya seperti kuburan. Kenapa? Ya karena kuburan pada zaman Nabi SAW ma'ruf, dikenal bukan tempat membaca Al-Quran. Pada zaman Nabi SAW kuburan dikenal tempat orang dikubur, bukan orang beribadah. Kuburan itu tempat apa? Tempat orang mati, orang meninggal dikubur. Bukan tempat orang sholat, bukan orang tempat orang baca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran, mau sholat di masjid, kalau enggak di rumah. Di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian wala taj'alu qabri aidan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah melarang kita untuk menjadikan rumah-rumah kita seperti kuburan, Rasulullah katakan wala taj'alu qabri aidan. Janganlah kalian menjadikan kuburanku, yaitu kuburan Rasulullah, aidan, sebagai aid. Aid memiliki beberapa makna, ya. Di antaranya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, al-aid ma ma'nahu ma yaqadu maji'uhu wa qasduhu minaz zaman wal makan. Aid adalah suatu tempat atau suatu waktu yang seseorang atau dalam seseorang sengaja melakukan suatu perbuatan yang berulang, mendatanginya secara berulang-ulang dengan suatu tujuan tertentu. Ini jadi suatu yang berulang namanya id. Kenapa dikatakan Idul Adha, Idul Fitri? Karena perayaan yang diulang setiap tahunnya. Kenapa juga dikatakan Masjidil Haram, Mina, Muzdalifah, Arafah, ya, itu dikatakan Id juga. Karena tempat-tempat itu adalah tempat-tempat yang para jamaah haji selalu mendatanginya setiap tahun secara rutin, sebagainya malah harus wajib. Naam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu qabri aidan, maka janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai aid, sebagai tempat dilakukan berbagai peringatan yang diulang-ulang. Nanti insya Allah penjelasannya kita akan sebutkan pada kesempatan yang akan datang. Ya. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai aid, tempat yang secara periode dikunjungi sengaja. Fa inna sholatakum tablughuna haitsu kuntum. Karena sholawat kalian, ini seorang ketika mengunjungi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang tujuannya baik. Untuk apa? Untuk bersolawat. Saya ingin bersolawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengucapkan salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa inna sholatakum, sungguhnya salawatnya kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Sungguhnya salat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Atau di sini wasallu fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, dan berselawatlah kalian karena sungguhnya selawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yushiru bidzalika ila anna ma yanalini minkum minas shalah wassalam yasulu maqarbikum min qabri wa budukum fala hajalakum ila ittikhadi aidan. Ini isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang ingin mendapatkan keutamaan dengan mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salawat kalian, salam kalian yang kalian bacakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Rasulullah, ya. Baik kalian dekat dengan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ketika kalian membaca salawat tersebut kalian jauh dari kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala hajalakum ila ittikhadi aidan, maka tidak ada hajat, enggak perlu, ya. Sekedar ingin mengucapkan salawat, ingin mengucapkan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai harus sengaja mendatangi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah isyarat dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Setelah beliau mengatakan wala taj'alu qabri aidan, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai aid, tempat sebuah peringatan dilakukan berbagai acara atau ziarah yang dilakukan berulang-ulang, dan berselawatlah kalian karena sungguhnya selawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada, tidak perlu harus mendatangi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.